Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Siadatul habaib asyurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin alhibba'il a'izzah rahimakum Allah. Usikum jami'a wa nafsi bittaqwa Allah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Fanas'alallah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Amin, amin ya rabbal alamin. Kepada para habaib yang pada hari ini hadir dalam acara UAT yang rutin dilaksanakan setiap hari kedua di bulan Syawal oleh Ar-Rabitatul Alawiyah, satu keberuntungan bagi kita dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa menghadiri acara yang penuh keberkahan ini. Dan saya sangat berbahagia serta gembira pada kesempatan ini diberikan kesempatan untuk menyapa segenap para habaib yang hadir di majlis yang penuh kemuliaan dan keberkahan ini. Secara khusus, saya sampaikan apresiasi dan penghargaan serta terima kasih kepada pimpinan Ketua Umum Ar-Rabitatul Alawiyah Sayyidil Walid Al-Habib Zain bin Smith Hafizahullahu Ta'ala wa Ra'ah, yang selama ini telah memimpin para habaib yang ada di Nusantara ini dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh ketekunan dan kesabaran. Semoga beliau senantiasa dipanjangkan umur dalam taat dan ibadah serta sehat walafiat. Begitu juga kepada para pimpinan Ar-Rabitatul Alawiyah yang lainnya. Habib Muhsin Al-Hamid, Habib Abdurrahman Basurrah, dan lain sebagainya yang tidak saya sebutkan satu persatu nama-nama beliau. Tapi tidak mengurangi rasa cinta kita dan ucapan terima kasih kita kepada mereka. Dan tidak lupa, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya sampaikan salam penuh cinta, penuh mahabbah secara tulus dan ikhlas kepada orang tua kita semua, sesepuh kita yang sangat kita cintai, yaitu Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas, Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saggaf, Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Habsyi, dan para sesepuh yang lainnya. Hafidhahumullahu ta'ala wa ra'ahum, famatanallah bituli hayatihim wa nafa'ana bi'ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah. Ahibba'il kiram, pada hari ini satu kehormatan dan kebahagiaan tersendiri bagi saya bisa menyapa seluruh habaib maupun masyaikh dan segenap umat Islam yang menghadiri acara UAT yang rutin digelar di setiap tanggal 2 Syawal ini. Saat ini saya berada di kota Tarim dan sebentar lagi saya akan menuju kota Siwun untuk juga mengikuti acara UAT yang rutin digelar di setiap tanggal 2 Syawal di kota Siwun. Saya berbahagia berada di kota Tarim, kota yang penuh berkah, kota para wali, kota para salaf kita, kota yang sampai hari ini merupakan tempat sumber daripada ilmu Tarigah Ba'alwi, sumber daripada ilmu baik akidah, syariat maupun akhlak yang luar biasa. Dan saya ingin ingatkan kepada diri saya juga kepada segenap habaib yang merupakan duriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, wabil khusus kepada mereka-mereka yang usulnya, yang asal usul datu-datunya datang dari Hadramaut yang hijrah ke Indonesia untuk menyebarkan Islam. Satu hal yang ingin saya ingatkan kepada diri saya dan segenap saudara-saudara saya Bani Alawi, bahwa Al-Imam Ahmad Al-Muhajir, sekali lagi, bahwa Al-Imam Ahmad Al-Muhajir yang wafat pada tahun 345 Hijriah, beliau adalah datu para habaib, datu para zuriyah yang hidup di Hadramaut. Dan satu hal yang ingin saya ingatkan, bahwa Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir, silsilah ajaran beliau jelas dan bersambung hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu muttasilus sanad, muttasil bersambung sanad beliau sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam, baik bersambung dalam nasabnya maupun bersambung dalam madhabnya, bersambung dalam akidahnya, bersambung dalam syariatnya, bersambung dalam akhlaknya, juga bersambung dalam ilmunya. Kita sama tahu bahwa Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang wafat tahun 345 Hijriah mengambil ilmunya langsung dari ayahanda beliau, yaitu Al-Imam Isa Ar-Rumi yang wafat pada tahun 300-an Hijriah, yang merupakan seorang pemuka para syarif dan sayyid di Irak. Dan Imam Isa mendapat ilmu juga langsung dari ayahandanya, yaitu Imam Muhammad An-Najib yang wafat pada tahun 250-an Hijriah, yang juga merupakan seorang pemuka kaum syarif dan sayyid di Irak. Dan Imam Muhammad An-Najib menimba ilmu dari ayahnya, yaitu Imam Ali Al-Uraidi yang wafat pada tahun 210 Hijriah, yang mewarisi langsung ilmu ayahandanya, yaitu Al-Imam Ja'far As-Sadiq yang wafat pada tahun 148 Hijriah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tidak ada seorang pun yang memungkiri bahwa Imam Ja'far As-Sadiq adalah pewaris dari ilmu ayahnya, yaitu Imam Muhammadul Baqir yang wafat pada tahun 114 Hijriah. Dan Imam Muhammadul Baqir mewarisi ilmu langsung dari ayahandanya, yaitu Imam Ali Zainal Abidin yang wafat pada tahun 97 Hijriah. Dan Imam Ali Zainal Abidin tidak lain dan tidak bukan adalah putra kandung Sayyidina Al-Imam Husain ibn Ali ibn Abi Talib yang wafat pada tahun 64 Hijriah. Dan Sayyidina Husain tidak lain dan tidak bukan adalah cucu dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Jadi jelas bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir bersambung nasabnya kepada Nabi. Bukan hanya nasabnya yang bersambung, tapi sanad keilmuannya, baik dalam bidang akidah, syariat maupun akhlak. Sehingga para ulama habaib yang ada di Hadramaut dari dulu sampai hari ini meyakini bahwa ajaran yang dibawa oleh Imam Ahmad Al-Muhajir merupakan ajaran yang jelas dan bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dan kita tahu bahwa selanjutnya Imam Ahmad Al-Muhajir menurunkan ilmu beliau kepada putranya, yaitu Al-Imam Ubaidillah yang wafat pada tahun 383 Hijriah. Al-Imam Ubaidillah sebagaimana tercatat dalam sejarah memiliki 3 putra, yaitu Basri, Jadid dan Alwi. Dan hanya Imam Alwi yang memiliki keturunan hingga sekarang, sehingga keturunannya disebut Ba'alwi. Kemudian Imam Ubaidillah mewarisi ilmunya kepada Imam Alwi, dan Imam Alwi wafat pada tahun 400-an Hijriah, yang kemudian Imam Alwi mengajarkan ilmunya kepada putranya, yaitu Imam Muhammad Maula Saumi'ah yang wafat pada tahun 446 Hijriah. Dan Imam Muhammad mewarisi ilmunya kepada putranya lagi, yaitu Imam Alwi Sahib Bait Jubair yang wafat pada tahun 512 Hijriah. Yang kemudian Imam Alwi Sahib Bait Jubair ini menurunkan ilmunya kepada putranya, yaitu Imam Ali Khalid Ghassam yang wafat pada tahun 529 Hijriah. Dan Imam Ali Khalid Ghassam inilah Ba'alwi pertama yang menempati kota Tarim di Hadramut dan turun temurun di sana hingga hari ini. Lalu Imam Ali Khalid Ghassam mewarisi ilmunya kepada putranya yaitu Imam Muhammad Sahib Mirbat yang wafat pada tahun 550 Hijriyah. Imam Muhammad Sahib Mirbat sezaman dengan Al-Imam Al-Ghazali yang mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Imam Muhammad Sahib Mirbat dimakamkan di kota Mirbat yang berada di negeri Oman bersebelahan dengan negeri Yaman. Kemudian Imam Muhammad Sahib Mirbat menurunkan ilmunya kepada dua putranya. Yaitu yang pertama Imam Ali yang tidak lain dan tidak bukan merupakan Walidul Faqih. Yaitu ayahanda daripada Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Imam Ali Walidul Faqih wafat pada tahun 590 Hijriyah. Dan juga putra yang lainnya daripada Imam Muhammad Sahib Mirbat yaitu Imam Alwi yang biasa dikenal dengan sebutan Ammul Faqih, paman daripada Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi yang wafat pada tahun 613 Hijriyah. Nah, dari Walidul Faqih maupun Ammul Faqih ini turun temurun melahirkan para imam yang terus melanjutkan perjuangan para datuknya. Al-Imam Ali Walidul Faqih sebagaimana sama kita maklumi memiliki seorang putra yang sangat masyhur. Dialah Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi yang wafat pada tahun 653 Hijriyah. Beliaulah sang pendiri Tariqah Alawiyah. Tariqah ini secara turun-temurun diajarkan para habaib dari ayah ke anak lalu ke cucu dan seterusnya. Baik dari garis keturunan Imam Ali Walidul Faqih maupun dari garis keturunan Imam Alwi Ammul Faqih. Selanjutnya, sebagaimana kita ketahui bahwa Imam Al-Faqih Muqaddam bin Ali Ba'alawi menurunkan para imam, melahirkan para imam yang merupakan para datuk dari marga-marga habaib yang tersebar di seluruh dunia. Lebih dari 90 marga. Antara lain kita kenal ada Abu Numay, Al-Abtas, Al-Aidarus, Al-Bahar, Al-Baiti, Al-Bar, Al-Barum, Al-Baradbah, Al-Buftain, Al-Habshi, Al-Haddar, Al-Hadi, Al-Hamid, Al-Hiyat, Al-Jufri, Al-Junaid, Al-Kaf, Al-Khirit. Kemudian kita masih dengar lagi ada Al-Mashhur, Al-Mugabel, Al-Muhdar, Al-Munawwar, Al-Musawa, Al-Mutaha, Al-Gadri. Kemudian masih ada lagi Al-Wahid. Dan masih banyak lagi seperti As-Sagaf, As-Siri, As-Safi. Begitu juga Az-Zahir, Ba'agil, Baharun, Bahasan, Bahusain, Bajahdab, Basheban, Bashmeleh, Ba'umar, Balghis, Bilfaqih, Bin Hamid, Bin Harun, Bin Hashim, Bin Ismail, Bin Jindan, Bin Sahil, Bin Syekhan, Bin Syihab, Bin Yahya, Fat'at, Jamalul Lail, Maulad Dawilah, Mula Khailah, dan Bin Syekh Abu Bakar Bin Salim, dan masih banyak yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu per satu. Nah, di sana juga masih banyak keturunan dari Ammul Faqih seperti Aidit, Al-Babtain, Al-Bid, Al-Haddad, Asmatkan, Ba'bud, Ba'faraj, Ba'faqih, Ba'hasan, Ba'hasim, Ba'surra, Ba'sukuta, Bin Hasim, Bin Sumait, dan Bin Tahir, serta yang lainnya. Saya tidak ingin lebih panjang lagi untuk menyebutkan satu persatu daripada marga-marga habaib, akan tetapi jelas bahwa mereka merupakan keturunan daripada Imam Ahmad Al-Muhajir yang nasabnya bersambung kepada Nabi. Bukan hanya nasab yang memiliki sanad yang muttasil kepada Nabi, tapi juga ajarannya, baik berkenaan dengan akidah, syariat, maupun akhlak. Nah, kemudian kita tahu, dari keturunan daripada Imam Ahmad Al-Muhajir ini melahirkan ulama-ulama besar di zaman mereka. Maka itu yang ingin saya tekankan di sini. Kepada seluruh habaib, beruntung Anda semua memiliki datu-datu para imam, datu-datu para aulia, datu-datu para salihin, datu-datu orang besar. Besar-besar ilmunya, besar akhlaknya, besar kepribadiannya. Maka itu yang ingin saya ingatkan adalah kepada seluruh habaib, jangan menyimpang daripada jalan ajaran mereka. Jangan, karena saat ini yang saya lihat dan saya perhatikan, banyak dari kalangan kita begitu mengidolakan tokoh-tokoh dari luar ajaran dari Imam Ahmad Al-Muhajir ilallah. Padahal datu-datu mereka adalah tokoh-tokoh yang patut diidolakan, yang patut dicontoh, yang patut dijadikan sebagai suri tauladan dan panutan, bukan orang sembarangan. Kalau kita lihat bagaimana imam-imam besar yang lahir dari kalangan habaib, ada Imam Umar Al-Muhdar, Imam Abdullah Al-Aidarus, Imam Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran, ini ulama-ulama besar, ulama-ulama panutan, panutan dalam ilmu, adab dan akhlak. Kemudian masih ada lagi Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, Imam Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dan masih banyak imam-imam yang lainnya yang luar biasa. Sejarah mereka, kepribadian mereka, ilmu mereka, akhlak mereka. Jadi hanya mereka-mereka yang tidak kenal, yaitu kepribadian dari para datuknya, yang mengambil jalan selain daripada jalan mereka. Karena itu saya hanya ingin mengajak pada kesempatan yang mulia dan penuh keberkahan ini. Ayo mari kita kenali siapa datuk kita. Kita kenali siapa kakek moyang kita. Kita kenali dari mana kita berasal. Kita kenali datu-datu kita, kepribadiannya, ilmunya, akhlaknya, adabnya. Sehingga itu akan menjadi pendorong bagi diri kita untuk tidak pernah keluar daripada ajaran mereka. Dan kita tahu bagaimana perjuangan para datu kita tersebut yang menyebarluaskan daripada ajaran kakeknya, yaitu Imam Ahmad Al-Muhajir. Di dalam sejarah tercatat bagaimana Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang telah berhasil membimbing para muridnya, antara lain Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi, Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih, Habib Muhammad bin Zain bin Sumit. Nah, di tangan mereka lah yaitu Tariqah Alawiyah ini disebarluaskan ke seluruh dunia. Bahkan hingga hari ini para habaib di Hadramut tetap berpegang kepada tariqah mereka, ajaran mereka. Jadi siapa yang mau tahu ajaran daripada Imam Ahmad Al-Muhajir, maka lihatlah apa yang diamalkan di Hadramut, di Tarim, di Sewun, dan di kota-kota lainnya. Siapa yang mau tahu siapa itu Imam Ahmad Al-Muhajir, maka tengoklah Tarim, tengoklah Sewun, tengoklah Hadramut, di mana ajaran Imam Ahmad Al-Muhajir sampai hari ini masih diamalkan, masih dijalankan. Jadi jangan pernah ragu bahwa ajaran yang dibawa oleh para habaib dari Hadramut ke Indonesia ini semuanya muttasilus sanad, bersambung sanadnya. Tariga habaib yang dibawa dari Hadramut ini bukan hanya sekedar bersambung sanad madh, yaitu sanad nasab mereka, tapi juga bersambung sanad madhab mereka, baik madhab dalam akidah, madhab dalam syariat, maupun madhab dalam akhlak. Jangan pernah kita tinggalkan daripada yaitu ajaran-ajaran mereka. Ya, kita wajib menghormati berbagai macam madhab yang ada di sekitar kita. Ya, kita wajib menghargai pemikiran-pemikiran yang ada di sekitar kita walaupun berbeda dengan kita. Tapi bukan dengan meninggalkan ajaran datu-datu kita. Bukan dengan meninggalkan ajaran kakek moyang kita. Bukan dengan meninggalkan ajaran yang dibangun oleh Imam Ahmad Al-Muhajir, yang diteruskan oleh Imam Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang sampai hari ini kemudian dilanjutkan oleh anak cucunya. Karena itu saya ingin ingatkan diri saya dan semua para habaib yang hadir pada kesempatan hari ini, jangan tinggalkan yaitu ajaran yang telah digariskan oleh datu-datu kita. Dengan tetap kita saling menghormati, menghargai madhab-madhab yang ada di luar daripada madhab datu kita. Pemikiran-pemikiran yang berbeda dengan pemikiran-pemikiran datu kita. Kita hargai mereka, kita hormati mereka. Tapi kita tetap berjalan di jalan yang pernah digariskan oleh datu kita Al-Imam Ahmad Al-Muhajir, yang dilanjutkan oleh Al-Imam Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Insya Allah, kalau itu yang kita lakukan, kita akan selamat dunia akhirat, dan kita akan selalu menjadi perekat di antara umat, serta menjadi pemersatu di antara umat Islam dari berbagai macam kalangan yang ada di sekitar kita saat ini. Ahibba'il kiram, saya juga ingin mengingatkan bahwa para habaib dari dulu sampai sekarang, dimanapun mereka berada, mereka selalu cinta kepada negeri mereka. Mereka cinta kepada tanah air mereka. Dan mereka jadikan tempat di mana mereka lahir sebagai negeri yang harus mereka jaga dan mereka pelihara. Karena itu para habaib yang datang ke Indonesia, sekali lagi para habaib yang datang ke Indonesia, mereka tidak pernah merasa numpang di Indonesia. Apalagi para habaib yang lahir di Indonesia, mereka tidak pernah merasa menjadi orang asing di Indonesia. Di mana mereka lahir, itu adalah tanah air mereka, negeri mereka yang harus mereka jaga dan mereka pelihara. Karena itu para habaib kita dari dulu sampai saat ini, di mana mereka lahir, di situ mereka berjuang. Maka itu para habaib yang lahir di Indonesia, yang ada di Indonesia sejak dulu sampai hari ini, tidak pernah bisa diragukan nasionalismenya, rasa kebangsaannya, cinta kepada tanah airnya, sehingga mereka selalu berjuang untuk menjaga, memelihara negeri mereka. Maka itu saya ingatkan kepada generasi muda para habaib yang lahir di Indonesia, besar di Indonesia, belajar di Indonesia, jangan pernah merasa sebagai orang asing, jangan pernah merasa numpang. Ini negerimu, ini tanah airmu yang wajib kau bela, yang wajib kau jaga, yang wajib kau pertahankan dari siapapun yang ingin menghancurkannya. Ingat, para habaib sejak dulu selalu berjuang melawan para penjajah Belanda, Portugis, Inggris, sampai Jepang. Bahkan bersatu padu, bahu-membahu melawan pengkhianatan pemberontakan PKI. Baik di tahun 1948 maupun 1965. Maka itu sampai hari ini, para habaib tetap harus berjuang untuk menjaga negeri, membela negara dari segala rongrongan yang ingin menghancurkan negara tercinta Republik Indonesia. Nah, karena itu, akhirnya pada kesempatan ini, saya ingin mengajak semua pihak, ayo mari sama-sama, ayo mari sama-sama kita bersatu, kita berjuang bersama. Habaib merupakan uswah, habaib merupakan panutan, habaib merupakan teladan. Manakala para habaibnya bersatu, insya Allah para ulama juga akan ikut bersatu. Manakala para habaibnya bersatu, insya Allah umat Islam dari Sabang sampai Merauke juga akan ikut bersatu. Maka itu habaib harus menjadi perkat. Habaib tidak boleh menjadi pemecah belah. Habaib harus menjadi pemersatu. Habaib harus ada berada di barisan terdepan untuk membela Allah dan Rasulnya. Ingat bahwa habaib merupakan zuriatul Rasul. Dan zuriatul Rasul merupakan peninggalan Nabi. Nabi yang mengatakan dalam hadisnya, inni tarikum fikum mustaqalin. Aku tinggalkan dua peninggalan yang sangat berat untuk kamu sekalian, hai umat Islam. Yang pertama adalah kitab Allah, yaitu Al-Quran dengan As-Sunnah sebagai penjelasnya. Dan yang kedua adalah itrati, keturunanku, Ahlul Baiti, yang juga merupakan keluargaku. Jadi para habaib merupakan pendamping Al-Quran dan As-Sunnah. Para habaib sudah seyogianya lah untuk selalu menjadi pembela Al-Quran dan As-Sunnah, penjaga Al-Quran dan Sunnah, pemelihara daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka itu saya minta kepada seluruh habaib, siapapun Anda, yuk mari kita bersatu, yuk mari kita berjuang bersama, yuk mari kita tegakkan panji datuk kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, kemudian sebelum saya akhiri, ya, saya juga ingatkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan kita semua sebagai zuriatun Nabi. Ini merupakan satu anugerah yang wajib kita syukuri. Bukan untuk berbangga-bangga, bukan untuk disombongkan, apalagi sampai merendahkan orang lain. Kemarin pada malam 29 Ramadan, tatkala saya duduk bersama Al-Allamul Faqih Al-Habib Ali Mashhur bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, yaitu kakak kandung daripada Habib Umar bin Hafiz di Tarim, dan beliau juga merupakan mufti Tarim. Manakala beliau menyampaikan sambutannya di hadapan para habaib dan masyaikh, beliau ingatkan kami semua. Beliau katakan salaf kita bukan hanya dari Ba'alwi, tapi salaf kita yang ada di Hadramut ini semua, baik Ba'alwi maupun yang bukan Ba'alwi, dari masyaikh maupun gabail yang dulu telah mendahului kita dalam menjaga Islam dan menyebarkan Islam dan selalu berada lurus di jalan Allah, mereka itulah salaf kita. Jadi salaf salihin kita tidak hanya habaib, tapi juga masyaikh gabail yang telah ikut berjasa menjaga Islam, memelihara Islam, dan menyebarluaskan Islam. Maka itu luar biasa. Habib Ali Masyhur di dalam menyampaikan sambutannya tersebut di hadapan para pimpinan masyaikh, pimpinan gabail, dan di hadapan para habaib, betul-betul sejuk, mempersatukan semua pihak. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh para habaib di Indonesia ini. Ayo kita rapatkan barisan. Dan alhamdulillah hari ini saya dengar kabar bahwa saudara kita Bapak Anies Baswedan menyempatkan diri hadir bersama kita di tempat UAT ini. Alhamdulillah Allah telah menangkan beliau untuk menjadi gubernur Provinsi DKI Jakarta. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Bapak Anies Baswedan, Jakarta akan menjadi Madinah Salihah, Aminah, Mutmainnah, Thayyibah, Mubarakah. Karena itu para habaib wajib untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada Bapak Anies Baswedan di dalam memimpin Jakarta. Dan saya ingatkan kepada seluruh habaib maupun masyaikh, begitu juga gabail, bukan saatnya untuk kita berpecah belah, bukan saatnya kita untuk memisahkan diri, tapi ini saatnya yuk kita bersatu. Wabil khusus kepada habaib yang merupakan keturunan Rasulullah, harus menjadi uswah panutan di tengah umat untuk menjaga persatuan. Sekian saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Habib Zain bin Smith, Habib Mohsen Al-Hamid, Habib Abdurrahman Basurrah, Habib Riyad Al-Hayyid, dan kepada habaib-habaib yang lainnya, yang tua maupun muda. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan berkumpul kembali. Saya akan kembali bergabung dengan Anda semua untuk tetap menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, untuk tetap menyuarakan perlawanan terhadap kezaliman, kemunkaran, kemaksiatan. Dan kita tidak akan pernah mundur walaupun selangkah. Demi Allah, seorang habib keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah maju untuk membela yang hak melawan yang batil, pantang untuk mundur kembali. Kalau hari ini seorang habib harus dibunuh karena membela Islam, demi Allah, besok akan ada ribuan habib-habib yang lainnya yang akan melanjutkan perjuangan. Karena itu sekali lagi kepada para habaib, ya Bani Zahra, ya Bani Rasulillah, tagaddamu fi difa'i an dini jaddikum Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayo mari semua kita berjuang. Mari kita tunjukkan kecintaan kita kepada agama dan negara. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Jazakumullahu khairan jaza. Semoga kita semua yang hadir sini, baik para habaibnya maupun para tamu dari kalangan masyaikh dan gabail maupun yang lainnya, semoga senantiasa diberkahi oleh Allah. Dan semoga tidak keluar dari tempat ini kecuali diampuni segala kesalahan kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada Ar-Rabitatul Alawiyah, terima kasih atas perhatian dan kepeduliannya terhadap perjuangan Islam selama ini. Saya beritahukan kepada semua yang hadir sini, tidak benar kalau ada mengatakan Ar-Rabitatul Alawiyah tidak berjuang. Saya tahu percis bagaimana dukungan Ar-Rabitatul Alawiyah dalam perjuangan kami selama ini. Saya tahu percis bagaimana kepedulian Ar-Rabitatul Alawiyah terhadap urusan bangsa dan negara selama ini. Saya tahu percis bagaimana Ar-Rabitatul Alawiyah telah ikut berjuang secara nyata. Walaupun kita berbeda cara, berbeda metode, tapi saya tahu percis bagaimana Ar-Rabitatul Alawiyah telah memainkan peran yang sangat penting dalam perjuangan ini dari sejak berdirinya sampai hari ini. Terima kasih kepada seluruh pengurus Ar-Rabitatul Alawiyah, begitu juga pengurus Darul Aitam dan pengurus Jamiat Khair yang sampai hari ini tetap istiqamah untuk membela agama datuknya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dari kota Tarim, saya ucapkan yaitu selamat Idul Fitri. Janallah wa iyakum minal a'idin wal faizin wa kulla amin wa antum bikhir. Fabarakallahu lakum jami'an fi jami' harakatikum wa nasatatikum. Sekian, terima kasih. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.